Jokowi ke Iran. Wah, dia nanti kemana ini? Apa ke Amerika, apa ke Rusia, apa ke Islam? Indonesianya umat Islam paling banyak. Wah. Jadi diperbekal. Jadi kita bilang, polisi, tentara, siap-siap. Diperbekal kali ya. Iya. Kan di pasar empuk. Pasar empuk dan memang ada itu sahabat jajaran kita ada kerjasama di bidang pertahanan atau apa kan kita nggak tahu ya. Iya, iya. Tapi mesti ada itu ujungnya. Terima kasih. Ya. Jadi kemudian ini Rusia itu berapa bulan lewat tuh? 5 pesawat disumbang untuk siap-siap kalau dia tadi bilang apa Eropa kalau Indonesia diserang kami siap membantu. Maksudnya kita sudah tahu lah maksudnya musuhnya itu kalau timur itu ya barat itulah dari dulu. Ya, barat juga gitu, Amerika siap-siap di perkilat pangkalannya ini segala macam. Iya. Nanti kalau ada penyerangan dari luar pokoknya kami siap. Jadi semua kan jualan ya, kira kan? Iya, iya di pasarnya. Kira-kira kemana ini? Terserah ini katanya. Jadi dalam rangka merayu kan? Iya. Sementara yang dikejar perlu duit. Cina komunis. Duitnya banyak. Nah, sekarang Arab mau yang kemana ini? Bawa-bawalah Islam kan. Sebab yang terbesar duitnya di Indonesia ini Cina. Kalau Filipot itu besar juga Amerika, tapi kan dibawa ke Amerikanya lebih banyak. Ya, buat tips mereka. Iya. Cina yang banyak kan. Nah, jadi mulai jadi komunis ini, karena mereka Cina ideologinya komunis, dia sosialkan komunis dari dulu juga. Artinya, ya kita ini netral nih, komunis tidak, apa sosialis tidak, apa Rusia tidak, kayak Amerika tidak, jadi campur, kan kita konsepnya Pancasila 45, ini kalau secara ilmiah, bicara ilmiah dulu ya, lepas dari negara ya. Yeah. Menurut ilmu, kehidupan ini kalau ada penguasa dan umat, kalau aturan dibuat penguasa, maka aturan itu tidak berfungsi kecuali menurut maunya penguasa. Itu di mana-mana. Kalau Amerika, aturan Amerika gedung putih dibuat dari penguasa. Ini tidak berfungsi ini aturan kecuali dikendaki oleh penguasa, sebab penguasa yang buat. Walaupun dia nyeleweng, dia bilang dia mempertahankan kebenaran hukum. Walaupun dia nyeleweng, karena hukum yang dibuat itu oleh dia. Jadi kalah mesti rakyat. Lah kalau rakyatnya banyak macam, itu nanti tidak bisa disadarkan untuk bersatu. Karena apa? Karena rakyat ini ada wakilnya kan, demokrasi ini wakilnya. Paman di satu orang, wakil 100, di sini ada 200, wakil 100. Sini satu orang wakil 300, 500, macam-macam kan? Ya. Nah ini satu orang ini saja pendapat dia tidak mungkin sama dengan pendapat orang 100 yang diwakili. Ya. Paling 60-40 atau 70-30 atau pokoknya tidak sama. Tidak mungkin sama persis. Di sini tidak mungkin sama juga. Kemudian semuanya mau disamakan tidak mungkin. Nah penguasanya menentukan. Itu kan ilmiah. Ini tidak berlaku lagi ini kalau penguasanya tidak setuju. Karena penguasa yang bikin, kan orang-orang tadi ini kan, iya. Jadi kalau sepanjang orang ini setuju, teriak apapun di sini tidak guna. Paling demonstrasi-demonstrasi, sampai direstui baru jadi. Kalau tidak direstui oleh yang bikin tadi kan tidak mungkin. Nah, jadi undang-undang itu sebenarnya terserah sama penguasa. Sekarang kembali ke negeri kita, jadi orang ini kan tidak mungkin secara sadar umat ini disatukan kecuali dengan diancam. Awas kalau kamu itu diintimidasi, ditakut-takutin kan. Kalau nggak ada kekuatan senjata, rakyat nggak bisa sadar. Oh, satu sama wakil saja nggak bisa sama, belum kesini. Nggak bisa sadar, tapi kalau dikuatkan tentaranya, polisinya kuat, nah itu baru ada aman. Kalau nggak kuat nggak bisa aman. Jadi perlu senjata, maka perlombaan senjata kan. Nah, sekarang ke negeri kita ini. Nah, ke negeri kita. Negeri kita itu Pancasila 45. Kan konsepnya, apa Pancasila 45? Itu kata Soekarno-Hatta, penguasanya, Nasakom, Nasional, agama komunis. Ini biar dia nasional agama komunis Pancasila kan, dia Soekarno Hatta tidak bilang saya menyimpangkan Pancasila, enggak, demi Pancasila udah 45 nasakom nasional agama komunis hancur dia kan, lama-lama hancur, ganti Soeharto, Soeharto nepotisme, kekayaan rakyat kebon sama maunya dia keluar negeri, dia tidak bilang demi apa saya mulai menggeser nilai Pancasila 45, enggak, demi Pancasila 45 ya Soeharto tidak Soekarno kan, dia tetap mau Pancasila 45, ganti lagi yang kita itu Gus Dur, dia bilang Habibie juga demi Pancasila 45 ya itu modelnya, barat tidak sampai 5 tahun udah bubar kan, nanti ganti lagi Gus, Pancasila lagi ya, demi Pancasila 45 Gus anu SB apa SBY. Dia tidak bilang saya menyimpangkan Pancasila sementara, enggak, demi Pancasila 45 SBY, katanya si listriknya saja dihabisin duitnya, kata si Jokowi. Sekarang Jokowi demi Pancasila 45 kata orang komunis lagi, jadi tidak ada nilainya Pancasila 45 itu tidak ada nilainya. Maka seluruh negara tidak bisa mengamankan negaranya dengan sadar, tidak bisa, karena semuanya ya penguasa. Maka penguasa di seluruh negara harus kuat dan mampu menakuti rakyatnya. Berwibawa. Kurang disiplin dikit rakyatnya ribut. Begitu. Nah, terus bagaimana ya bisa aman sadar itu? Saya sudah bilang sama Mabes Pusat itu. Saya ceritakan ya. Suatu negeri itu aman, saya ibaratkan begini saja. Kita punya mobil Toyota, saya bicara sama Mbak kesini, waktu 4 orang kesini kan, malah dari pusat. Kita punya Toyota, Toyota ini dibikin sama Jepang, pabrik Jepang, kata pabriknya yang bikin, demi keselamatan Toyota ini, aturannya koplingnya begini, bisnis ke solar, begitu, segala macam lah, remnya ini, gitu. Panas mesinnya segala, pokoknya diatur lah, namanya yang bikin kan, datang kita sih. Beli Toyota, kita mengurus Toyota ini. Kita belilah bos, beli Toyota. Sudah beli, panas mesinnya. Di jalan macet. Supir lapor, bos. Ini macet, panasnya lewat ini. Ini harus dibawa ke bengkel, mau aturan pembreknya harus ini, begini, begini, begini. Wah itu duit, untuk sementara kasih es saja. Kasih es balik, balok, karena saking panasnya kasih es balok. Jadi, cepat-cepat dingin. Nggak rusak sebentar, tapi kira-kira ini bakal rusak ini kan. Karena dia menyimpang dari aturan yang bikin. Sudah, akibatnya apa? Ya entah beberapa lama, tapi yakin. Kalau itu diterusin, tidak memakai aturan yang bikin, pasti rusaknya. Saya bilang, yang punya mobil Toyota rugi, mobilnya rusak, yang punya mobilnya rugi, supirnya didemonstrasi sama penumpang. Gara-gara tidak tamat saya bikin. Saya bilang sama Pak Mabes, utusannya, kita pernah bikin batu sebegini enggak? Enggak pernah kan? Pernah bikin tanah sekepal? Ya enggak pernah. Dia yang bikin siapa kan Allah? Maka Allah yang bikin laut, Allah yang bikin gunung, Allah yang bikin binatang, buas, berbina, Allah bikin kita semua. Kalau kita tidak pakai hukum yang bikin, tidak bisa selesai. Sebab hukum Allah yang bikin itu Allah yang bikin orang kafir, Allah yang bikin babi, Allah yang bikin ular, Allah yang bikin orang Buddha, Allah yang bikin orang Kristen, Allah yang bikin orang Islam. Maka kata Allah, kalian berdeka semuanya. Ikut kitab kalian. Jadi kalau dengan Islam ditegakkan, Buddha mereka 100%, Kristen mereka 100%, tidak boleh diganggu. Sehingga kalau ada istilahnya orang Kristen ngeloyong hari Ahad di kekuasaan pemimpin Islam, kok kamu kan Kristen, itu hari Ahad, kok kamu tidak masuk gereja? Kan merdeka, ke gereja, dinasihati, sebab tidak boleh dibujuk-bujuk orang masuk agama itu, harus keyakinan pribadinya. Maka kalau dengan Islam, aman. Sebab apa? Sebab Allah kasih kita Buddha sana atau kita mau cetung sana, bolehlah. Kita Kristen, Injil, Taurat kan. Tidak ada kitab-kitab walau bilang agamanya kurang atau agama jelek pun tidak ada yang dulu umatnya pukullah orang, tipulah orang, enggak ada, bunuhlah orang, enggak ada. Maka Allah tahu, bebas saja. Kan enak kalau Islam, tapi kalau kita dipimpin oleh yang agama-agama yang belum sempurna ini, kita enggak bebas. Karena kita sudah sempurna Nabi Muhammad terakhir. Di sini dari Nabi Adam kan belum sempurna. Nabi Muhammad baru sempurna, jadi kalau pakai yang gini, yang kesininya rugi. Kalau pakai yang ini, semuanya untung. Terakhir. Mesti untung. Orang Kristen curiga karena banyak umat Islam yang melanggar karena sudah kepanasan kelamaan dirugiin jadi suka nabok orang emosi kan nah jadi orang Buddha tidak belajar Quran orang Islam orang Kristen tidak belajar Quran belajar ini bahaya Islam itu dibunuh semua mana ada buktinya kalau kualitas Islam membunuh orang Kristen tidak ada di dunia ini enggak ada apabila Kristen atau Buddha yang menguasai dibunuh orang Islam itu banyak berdatanya sebab di Islam itu tidak boleh dipaksa-paksa merekakan tuh wah itu ajaran Allah maka nasihat saya kemarin dan himbauan ke pemerintah itu sudah baca ya boleh sudah wah ada. Saya bilang tidak apa namanya Kristen itu merdeka tidak toleransi kalau kita toleransi itu paman ini orang judi kalangan judi atau kalangan peminum lah paman dia kan merdeka halal minum homer kalau kita ya, kan tidak haram kalau Islam ya terus kita berbicara tentang ekonomi tentang orang Kristen sebab ekonomi itu ada urusan dengan keyakinan dengan ilmu ekonomi kan Kristen nah dia minum homer kalau toleransi, oh bapak pakai ayam, bapak tidak minum. Wah, bagi saya tidak boleh. Ya untuk toleransi kalau tidak sebotol ya sendok jadi lah pakai ayam. Nah toleransi. Coba bilang merdeka, ya kami merdeka lah sampai kita merdeka juga tidak, kan enak. Ini tidak dipahami. Toleransinya supaya orang mengikuti. Ya kalau tidak sebotol atau satu gelas ya seteguk-teguk jadilah. Toleransi, kan repot, rusak agama. Nah ini maka tidak bisa, harus ditegakkan Islam ini sebagai puncaknya supaya ini bermanfaat semua dan merdeka semua perempuan pamannya wajib berjilbab, orang beriman, berjilbab kalau orang Kristen, sungguh dia barangkali ya pokoknya ada nggak di Injil kamu itu perempuan wajib berjilbab kalau orang Kristen tidak ada isu, tidak usah merdeka saja kan. Jadi kita tahu, oh itu perempuan Islam, oh itu perempuan Kristen. Kita apa ruginya? Kan kita tidak kehilangan apa-apa kan? Kok kita merasa rugi? Oh rugi dia ke neraka. Ya kan dia yang ke neraka kalau betul ke neraka. Kan bukan kita. Kan tidak rugi. Nah itulah Islam. Jiwanya besar. Islam itu. Nah inilah yang tidak diterapkan oleh ulama-ulama dan diterangkan. Yang diterangkan itu, kita usulah kalau Tuhan itu satu yang bilang Tuhan tiga ini vampir ini. Iyalah jadi enggak anu dengan kenyataan ini cerita kiai-kiai ini memihak tidak sesempurna memberi penerangan. Nah, inilah yang merusak ini. Sehingga akhirnya tadi orang Islam sudah enggak tahan lagi wah capek udah bertahun-tahun dirugikan Tuhan nabok orang emosi amarah kan. Nah akhirnya jadi presiden buruk orang Islam itu kejam tuh kan. Jadi saya bilang indahnya kalau Islam itu pemabes kan orang sekarang itu orang Islam tidak berjam bercerita contoh KUHP sama Islam contoh ini KUHP ini cerita orang kafir sih bilang dia tidak baca Quran kalau Islam kan Quran sekarang kayak contoh saya bilang pemabes sebagai contoh ada korupsi koruptor ya. Nah kata KUHP dia kan koruptor itu garong terbesar itu koruptor korupsi itu kalimatnya jadi orang bisa tersenyum dibilang koruptor tersenyum sebenarnya itu garong terbesar di negeri ini adalah maling garong itu ya koruptor itu cuma kan diubah namanya koruptor jadi bisa tersenyum gitu direndahkan kayaknya canggih jadi setelah dia telah mencuri ex gubernur pensiunan gubernur tahun sekian korupsi, dia garong. Maka menurut KUHP dituntut 5 tahun atau 10 tahun atau 3 tahun masa bodoh lah, menurut penguasa lah. Kalau yang tertulis itu tidak penting, penting maunya penguasa, karena aturan penguasa. Dan boleh 5 tahun, boleh 7 tahun, boleh 3 tahun, enggak asal enggak mau dibuat kan. Maka hukum dibiayai hidupnya di rumah sakit. Kalau mata sepon hari kalau bisa pokok dibiayai selama 5 tahun atau 3 tahun. Terus KPK bilang, siapa yang akan korupsi ke depan akan diberatkan hukumannya, diancam kan? Iya. Nah, ini memang tidak selesai sih. Tapi kalau Islam, KPK berhubung mantan gubernur ini mencuri atau alias korupsi, maka telah dipotong tangannya. Ini Al-Quran nih, bukan KUHP. Mau dibandingkan. Terus gubernur ini, karena ada televisi itu, gila ke Amerika sih, sampai ke Amerika. Oh ini mantan gubernur yang malu. Gak enak di Amerika, pergi ke Jepang atau ke Jepang, ini mantan gubernur. Pergi lagi ke Rusia, manusia bilang, oh ini mantan gubernur malu. Balik ke Jakarta lagi. Nah inilah maksudnya. KPK-nya ngomong, dan awas diantar hukuman berat, enggak ada. KPK mengumumkan. Berhubung si Pulan mantan gubernur telah terbukti mencuri maka telah dipotong tangan. Kepada seluruh pejabat pemerintah yang terhormat, kita umumkan, kata KPK, barang siapa yang punya kesempatan korupsi mulai besok dipersilakan. Mikir-mikir orang saya Islam. Apalagi dibilang awas dia enggak urusan siapa yang bapak-bapak yang terhormat ada kesempatan korupsi mulai besok dipersilahkan. Mikir orang sih bilang, kalau ini diancam, awas akan dihukum berat. Tambah banyak saja orang korupsi sih bilang, dari presidennya sampai RT-nya. Itulah beda KUHP itu orang jahat sih bilang. KUHP itu orang jahat sih bilang. Quran ini kenapa? Cuman bagaimana Kristen? Kan ini tidak paham Islam. Coba kita terangkan dulu, apa ruginya Kristen coba dengan Islam? Kalau apa ruginya Islam dengan bukan Kristen, dengan Pancasila atau dengan apa saja, keuntungan negara. Ya rugi Islam, sebenarnya tidak bijak kan? Masa ada yang lebih bijak dari Allah? Oh yang ciptakan ini Allah. Dan secara sionil kan, kalau kita diciptakan Allah kok kita tidak taat sama yang diciptakan, aturan yang membuatnya. Kan ya seperti mobil saja tadi, tidak taat sama aturan yang bikin mobil, ya rusak mobilnya. Dikarena pemiliknya mau ya punya, tidak mau pembreaknya kan, tidak bisa, itu rasional. Nah, karena banyak orang tidak paham din ini, nah itulah kebetulan ulama-ulamanya setuju dengan konsep penguasa di negeri kita ini. Tidak setuju ulama, mestinya ini Quran begini tidak bisa gitu, mestinya gitu ini kok ngecut. Maka saya nggak sih bang, saya kalau anti tidak ada di apa yang tidak ada anti-antian. Cuma kita nggak setuju saja nggak apa-apa merdeka tidak anti dan nggak setuju tapi ya kan masa kalau kita dipaksa kafir baru kita perang gitu. Ya. Kalau nggak ngapain kita perang masih merdeka kita ya iya kan masih bisa melaksanakan agama iya, dia juga dia merdeka kapan kita tidak merdeka ya sudah kalau saya merdeka jadilah tapi ini nggak bisa kalau tidak ditegakkan hukum Islam harus Islam baru ini karena aturan bukan aturan orang beriman, bukan aturan orang Islam, tapi aturan Allah yang menciptakan orang Islam, orang Buddha, orang Kristen. Aturan Allah, bukan aturan orang beriman, orang Islam bukan. Jadi orang Islam juga tidak memihak, kena juga dia. Karena aturan Allah kan, ada konsepnya jelas. Sudah ditafsirkan ribuan tahun yang lewat. Bukan baru berapa, ribuan dari ribuan tahun ayat ini maksudnya begini pelaksanaannya. Udah ribuan tahun yang lewat. Tidak bisa mau penguasa. Tapi kalau terlalu penguasa, ya kapan mau penguasa itu hukumnya dan nilainya. Yang nilainya di penguasa itu. Cuma pakai ini juga kan. Nah, ini ruginya umat Islam. Padahal kalau dipikir apa ruginya orang Kristen dengan Islam. Tidak ada ruginya dia. Sebab dia merdeka. Kalau dia bilang halal baik, jual lah baik. Makan lah sama bagi. Jangan jual sama orang Islam, kan selesai. Apa lu gini orang Islam? Kan bebas dia. Masa dia, oh haram babi. Oh, dia nyebalah kok. kalau memang Injilnya haram ya, kita bantu dia bilang haram juga gitu. Injilnya haram, kalau Injil bebas, iya. Inilah Islam. Jadi tidak ada ruginya Kristen Buddha. Laksanakan pula kamu itu. Kalau ada orang ciuman laki perempuan, bagaimana hukumnya menurut Buddha? Laksanakan aja. Kita Islamnya mimpi tinggal mantau. Kalau kau dasar lo, kenapa nggak sana? Nggak ada di Buddha ini kalau orang memeluk garis orang lain, nggak ada di Buddha ini. Oh, kalau gitu yang ada di mana? Ada di Islam. Kalau gitu yang di Islam dipakai untuk seluruh kan? Karena nggak ada di dia. Ya, diatur di Buddha, ya, diatur di Islam. Iya, oh, kembali ke awal kan? Ya lebih bijak bahwa Islam itu Allah, bukannya penguasa Islam, orang beriman bukan. Aturan Allah yang perlu tulis di dua tahun yang lewat itu kan. Jadi ini ada ruginya dia. Komen di Kristen, ada mencuri. Ya hukum pencuri, orang Kristen hukum. Bagaimana hukumnya? Berlaku kan merdeka. Oh, menurut Kristen, kalau dibunuh. Orang Kristen itu kalau mencuri, dibunuh. Gimana? Ini hukum Islam ini dipotong tangannya. Pilih yang mana? Itu dibunuh, dibunuh lah sudah. Yang pilih yang potong tangan aja, potong tangan. Nah, ya kalau karena di bukunya, kalau nggak di bukunya otomatis kembali ke pangkal kan, karena ini yang sempurna. Sebenarnya itu rasional, tidak mendeskripsikan yang lain, enggak. Mereka semua kita. Nah itu, banyak orang kiainya masih banyak, tapi tidak semua, tapi masih banyak di negeri kita ini. Anu, bagaimana kecurigaan Kristen terhadap Islam nanti mereka tidak punya kebebasan. Yang menerangkannya itu nggak jelas, sehingga kenyataannya, nah itu tadi, jadi orang bukan referensinya bukan kitab, tapi referensinya kenyataan. Wah bahaya kita kalau Islam ini. Menerangkan itu salah-salah rasional sekali. Iya, iya paham. Orang mau tuh, iya juga. Kan dalam sejarah orang kafir itu tahu orang-orang sejarah itu kan di zaman Khalifah Umar bin Khattab menguasai Roma kan. Kan Roma dulu Kristen pusatnya, sampai sekarang juga kan. Tapi dulu dikuasai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata orang Kristen di Roma? Enak kita dipimpin sama Khalifah daripada teman kita sendiri. Kata. Nah tuh, karena menurut teman sendiri akal-akalnya teman kan. Kalau ini akal-akal pikirannya Allah, ilmunya Allah kan. Maka mereka bilang, anu sejarah itu. 1000 tahun yang lewat kan, di Roma itu bilang, umat orang Kristen itu senang sekali dipimpin oleh Khalifah daripada dipimpin oleh temannya sendiri. Dan teman sendiri itu dari undang-undang, dari kitabnya. Iya. Bagaimana bertani, bagaimana bergaul, dan yang bagaimana nyembah Tuhan yang ada di situ kan. Nah itu. Sudah terbukti sebenarnya. Cuma bagaimana ya kan. Saya mau ngulangi ke situ, maka saya mau Khalifahan dulu. Wah ini kecurigaan. Wah itu termasuk anti Pancasila. Ya bukan soal anti, ya kan tidak beres kita tidak setuju saja, bukan anti ya, kalau anti kita pukulin. Jadi kembali kepada yang pertama tadi masalah tujuan Arab Saudi. Kira-kira keuntungannya apa ya bagi umat? Kita yang penting kita itu dapat duit, utang kita ini banyak. Begitu ya. Kalau itu Arab Saudi kan dapat bunga-bunga. Ya. Lah kalau kita ke Cina kan bunganya sebesar, ke Amerika bunga sekian. Ya kalau 100 juta bunganya mau 1% juga tidak seberapa, tapi kalau triliun-triliun bunganya 1%, 0.5% pun besar. Nah itu bertahun-tahun. Kalau Arab Saudi ini kan enggak. Apalagi dia menyatakan nyumbang. Nyumbang sampai 300 triliun. Siapa yang enggak mencak-mencak senengan kan? Bayarin aja utang-utang yang ini. Kalau komen yang enggak bisa cocok dengan teori. Itu aja dari sisi ekonomi, ekonomi kita ya. Terang mungkin. Kalau untuk dakwah Islam sendiri gimana? Untuk dakwah Islam anu, dia belum anu. Belum sampai ke tingkat itu, karena dia masih ada Islam Mekah. Islam tidak boleh dikonotasikan dengan Indonesia, tidak boleh dikonotasikan dengan Mekah, dengan Arab, dengan Amerika, tidak boleh. Dia harus Islam itu rahmatul alamin. Jadi Qurannya, Quran Mekah, Quran Indonesia, Quran ini tidak boleh diubah. Jadi tidak boleh ada Islam Nusantara. Itu kan Pancasila punya. Ini pikiran tadi Rais. Ada Islam Timur Tengah. Ini enggak boleh. Qur'annya itu juga, pedoman itu juga, nabi itu juga, Tuhan itu. Jadi bagaimana ada Islam dihubungkan dengan negara? Sedangkan negara ini sifatnya keras, ini sifatnya lembut, ini sifatnya pembohong ini. Ya bagaimana mau dihubungkan dengan sifat-sifat negara dengan adat istiadat negara. Nah, Arab ini masih istilahnya mudarat. Padahal sebenarnya Islam itu tidak ada mudarat, tidak mudarat. Yang benar apa salah? Kalau orang maling potong tangannya bukan masalah tidak mudarat, salah potong tangan. Iya. Jadi tidak ada istilah mudarat tidak mudarat. Benar apa salah yang ada itu kan? Lah ini enggak. Menimbangi juga yang salah-salah. Yang penting aman. Lah ini repot. Ada enggak kira-kira gini, Tak? Mungkin perebutan pengaruh ya selama ini kan. Oh iya, iya. Arab dengan mana? Iran kan? Perebutan pengaruh. Iya, iya. Kan ini ada pertemuan dengan ulama-ulama juga kan? Ada ulama tadi. Iya, betul. Itu memang seperti itu arahnya. Kesan itu juga, perebutan pengaruh juga ya? Yang prinsipnya, di sini pengaruhnya ada bawa agama, walaupun tidak sempurna, tapi bawa agama itu masih campur-campur juga kan. Iya. Tapi kalau yang sosialis Amerika ini, dia tidak bawa agama, tapi bawa kepentingan ekonomi kehidupan dan politik dengan sistemnya dia. Rusia dengan RT juga kepentingan ekonomi dan politik dengan komunisnya ini kan ya. Nah ini Islamnya tanggung, tapi kepentingan wibawa dia sebagai satu penguasaan yang berpengaruh ya. Nah, itu perlu juga mendapatkan pujian. Jadi kemana ini? Rusia sudah beliaran itu, Cina itu penduduknya. Dunia sempit mau buang kemana? Mau buang ke Eropa? Wah lebih empuk Indonesia. Indonesia ini kalau di barat pasar, kalau dibilang rempah, rempahnya ada. Kalau dibilang tambang-tambang, semua tambang ada. Dibilang apapun, ornium, atau minyak, atau apa, semuanya ada. Sak buahnya, sak hutannya, sak lautnya, enggak ada yang lawan. Kalau di dunia ini paling di sana kelibat lautnya, yang lainnya enggak lagi. Hutannya sudah. Kalau ini seluruhnya, dari lautnya, dari hutannya, dari kadisnya, dari pasir, ada semua. Dari jiwa orangnya lagi, nurut. Ditabuk-tabuk juga kalau nak jadi enak. Jadi dalam hutan nih masing-masing tetap aja ekonomi dan politik pasti itu nggak bisa lepas. Ya asik nah gitu. Jadi kita ini dulu memang saya juga pernah masuk ke bagian nggak agak panas itu waktunya pengen nempeleng orang aja karena sudah capek jadi berontak gitu. Setelah pengalaman, wah ini nggak bisa. Maka ganti hilafah ini sehingga ya orang mau ribut-ribut jadi bilang udahlah nggak usah ikut-ikut lah itu mah capek-capek nggak belajar bungkarnya kalau mau ke sekolah maka kita buat ini sebelum tadi kita buat apa nasihat dan himbauan para pemerintah para presiden nah, semua kita kasih. Nah, kita bilang jangan bela bangsa dan negara masuk neraka, kita ini pasti mati. Tidak ada orang bilang tidak mati. Kalau mati, kalau tidak masuk neraka, masuk surga. Maka kita bilang di sini, jangan bela bangsa dan negara, tapi masuk neraka. Bela bangsa dan negara masuk surga, caranya bagaimana? Itu yang maksud. Kemudian kepada non-Islam, saya sebut juga, supaya mereka itu merdeka, melaksanakannya sesuai dengan aturannya mereka. Jadi kita kasih tahu. Tapi ini harus kepada Islam, pangkalnya dia yang sempurna kan. Nah, kepada pemerintah maka kita kasih semua-semua. Semua organisasi, ormas, presiden, DPR, aku kasih semua. Jadi disebarkan dong ya? Dikirim ke sana juga? Iya, ke presiden, ke anu, Jokowi, ke apa dong? Ke menteri-menteri. Menteri, luar negeri, luar negeri, DPR, semua. Bagian dari dakwah. Iya, maksa itu biar biar telir, jangan kita nanti Kristen kan bisa goyang-goyang kaki orang sadar satu tidak benci sama orang Kristen itu ya. Jadi polisinya nggak terlalu capek kalau konsep manusia tadi kalau nggak tentara polisinya capek setengah mati nggak bisa ngamankan terus harus ditakut orang terus takut kalau sadar nggak bisa wakil satu kelompok aja belum tentu sama pendapatnya apalagi 20-30 kelompok dia tambah banyak ruwetnya. Jadi itu problematikanya terus, nggak selesai. Kesadarannya nggak mungkin dicapai. Beda pendapatnya. Tapi kalau hukum Allah kan, semua orang Kristen hukum Tuhannya dia. Nah dia mau masuk neraka, nggak mau kan, mau surga juga kata dia kan. Jadi surga dia masa bodoh lagi, kita kan yang penting mau surga juga. Laksanakan. Kan indah itu. Nah, jadi kesadaran. Jadi kalau orang Islam itu kesadaran. Kamu jangan tipu lah. Kesadaran yang mau takut masuk neraka kan? Tapi kalau kau HP mau ya, kesadaran apa? Bukti yang enggak ada. Kalau kata Ustaz tadi malah dipersilakan korupsi. Iya, iya. Setelah dikasih contoh. Iya. Masih, dia sadar kan? Iya. Kalau itu tadi kan ditancam. Enggak juga sadar, diancam juga belum tentu sadar. Tapi mungkin karena diancam. Jadi pasti tidak ada kebinekaan ini yang bisa dijaga kecuali dengan Islam. Kalau dengan hukum-hukum yang diatur, tidak bisa. Saya sendiri juga melihat bahwa yang tunduk itu yang patuh pada hukum, justru orang yang beriman. Iya. Kalau yang jauh dari Al-Quran, jauh itu pasti ngaco hidupnya. Kan, gitu. Iya, karena dia kepentingan. Iya. Bukan surga neraka, tidak ada pikirannya. Yang penting kepentingan. Padahal ini sama sebenarnya. Orang kaya miskin dunia ini sama. Orang kaya ada senangnya, ada sakitnya. Orang miskin juga. Tapi kalau soal kehidupannya, makan kenyang, buang kotoran. Sama. Yang kaya, si kaya-kayanya makan kenyang, tidak. Yang miskin, si miskinnya makan kenyang, buang kotoran sama. Yang kaya tidur di AC, begali, tingkat sama. Nyenyak tidurnya, merang. Yang miskin tidurnya di lantai, tidak melotot. Apa bedanya sebenarnya? Rasanya sama. Sama. Kondisinya berbeda. Dia mimpi dikejar macan, di kasur empuk juga mimpi dikejar macan juga. Sama juga. Dan kalau dia sehat, banyak yang sehat juga orang miskin. Orang kaya juga banyak yang sakit juga. Bahkan kalau orang kaya sakitnya tidak bisa 100-200 ribu. Sejuta, dua juta. Kalau miskin kan 5 ribu bisa di warung sembuh, pening kan. Jadi sama. Apa sebenarnya guna hidup itu? Kita ini mati, mau kemati ini sekali. Kalau sudah mati, nggak balik lagi. Mau ke neraka, mau ke surga itu. Kalau itu tidak terpikir, bubak, tidak ada gunanya hidup. Seperti kambing, seperti cacing. Cacing itu tujuh keturunan hidup. Tidak mikir kemana kita kembali. Tidak. Binatang-binatang itu begitu. Apa kita seperti itu? Nah inilah yang selalu kita tanamkan sama. Terutama kepada pemimpin-pemimpin. Apa sih dia ngawarin apa? Kalau ada polisi ditarik itu kawan kita itu isi aja. Tukar pikiran, jangan mikirin politik-politik yang keluar. Itu politik busuk-busuk itu. Iya, kotor semua. Semuanya kotor semua. Ini mau nipu yang ini mau nipu yang ini. Itulah politik. Maka saya bilang sama ada saya ke Sulawesi kemarin. Setengah bulan lewat lagi kurang. Ketemu lah orang DPR. Cuma penyesilan tindakan gimana? Wah ini masalah politik ini. Sudah, saya selalu rada mikir kan, saya bawa ke agama kan. Saya bilang prinsipnya, kalau orang politik, kalau dia tidak pintar berbohong maka kalah. Jadi semua orang politik itu adalah tukang bohong. Kaget lah kan? Sambil agak merah-merah dikit pun kan. Kalau anak politik tidak pintar bohong, anda gagal. Kalau politik jujur langsung gagal. Maka tambah tinggi ahli politiknya orang berpolitik itu. Kalau sudah bosnya politik, masa akan disebut diplomat. Kalau enggak bosnya cuma bohong, enggak boleh jadi diplomat. Diplomat. Kalau sudah pintar bohong itu, top, baru jadi diplomat. Itulah orang politik. Maaf. Walaupun mukanya hijau merah, tapi sudah kurang ketahuan. Karena memang begitu, kan? Iya, memang begitu. Coba jujur. Bokar pidato gitu, ganti begini-begitu. Coba jujur, enggak laku. Tapi karena bohong itu enggak laku. Jualan bohongan. Jadi saya bilang, orang yang paling pintar, kalau mau menjadi orang pembohong, masuk. Iya, saya sendiri, kalau mau berusaha itu, malas, karena saya tahu nanti bohong. Jadi malas, saya cuma Ustaz aja lah. Iya, bagus. Ngapain main-main ke DPRD? Iya, enggak. Karena kita tahu, mau datang, mesti dibohong. Bohong mesti. Mau jadi ya. Aduh repot, maka saya bilang udah kita udah maka apa tentara polisi semuanya datang juga karena kita ini diketahui seperti anti Pancasila bukan anti mau orang menjadi setan masa bodoh nggak ada urusan sama kita. Kita ini mau kebenaran. Jadi kalau ikut-ikut gitu enggak. Jadi mereka heran. Kan enggak paham kan belum ketemu kan. Itu anti Pancasila sudah tidak ketemu. Perasaannya dia kan tapi dipikir tidak ada itu kejahatan sini dan kejahatan situ kan. Jadi mereka itu menolak Pancasila seolah-olah gitu kan. Padahal yang salah ditolak, yang benar di jalan. Jadi cuma karena namanya jarang ketemu kan ya, jadi curigai. Sebenarnya anti Pancasila itu haroka-haroka itu ya, perontak-perontak itu termasuk berapa temen-temen juga gitu. Saya bilang di sini nggak pakai anti-antian. Ya mau jadi setan, jadi setan, dan yang kapi-kapi. Kalau kita dipaksa jadi setan, perang kita sih perang. Maka kita ini coba anu Pak Mabes pikir sih Pak. Pamannya kita ini sabar membebaskan orang. Terus kita tidak paksa orang. Terus kita dipaksa orang. Bahkan kalau dia tidak mau diperangin juga. Karena kita ini diperangin, maka kita pasang leher kan bodoh. Kalau kita diperangin sih perang kita lah itu. Kan pintar namanya. Kalau kita merdeka, iya. Kata Bapak. Iya, saya tidak cocok kalau gitu. Iya, sih. Jadi kan capek. Dulu waktu masih baru-baru itu, wih, dari Jakarta itu sampai dilihat di pos itu, tuh ada dorong pun. Malam baru kan? Belum, kalau sekarang udah habis itu. Semua sudah tentara, polisi, sudah tahu semua. Tapi kalau dulu baru-baru itu, bikin pos Jakarta, wah ini masjid kan pojokan. Ini ada kan, mau berontak. Kadang-kadang intel dari Jakarta itu pakai jeepnya datang nongkrong di situ. Apa ini kayak orang-orang Timur Tengah aja, pakaiannya kan beda. Iya saya bilang biarin aja terus saja nanti. Kadang-kadang yang mampir juga saya bilang saya kasihan sama bapak ini. Kok begitu ya? Iya kan saya capek bapaknya. Bapak ini capek siang malam, kalau siang ngelak beli mampir di es sudah minum air dingin. Kalau malam ya ngantuk ya mampir di warung lagi. Sedikitlah petir musim. Papa kan ada kata apa di sini bom tidak ada, senjata nggak ada, ngomongnya ya yang nggak ada titik-titiknya, capek papa. Padahal kalau papa mau, nggak capek. Caranya begini sih, papa daftar menjadi wali apa, begitu ceramah, begitu kumpul, papa hadir. Apa yang diomong dari ujung kaki, ujung lampu ketawa, nggak capek keliling-keliling gitu. Nggak perlu nyari ngelak, cari es, mencarian, nggak perlu. Nongkrong dengar pengajian itu apa yang jadi tua dari jumpa gitu data jadi warga apa ya. Kadang-kadang ada intel itu saya sudah lapor sama komandan apa lapornya sih bang komandan kita capek ngurusin apa susu bikin apa mesti komandan apa yang diteriaki dicorong itu sudah kan kita dengar dicorong ini iya. Jadi nggak usah disidiki yang dengar dicorong yang diteriaki ini itu sudah kita musimin kita darah siap nggak sembunyi ngajinya siapa yang mau ikut jadi lucu lah itu kalau pengajian kita harus di sini pak di bawah kalau di bawah sebulan sekali kan ada perwakilannya mereka ngaji di perwakilan dari sini. Oh gitu yang dari sini tiap-tiap perwakilan itu kita perwakilan tuh di sini kan mungkin ada ratusan lah perwakilan sampai Papua sana kan. Iya. Nah itu setiap grup itu ada pengajian ditunjukkan oleh dia sendiri tapi bahannya dari sini. Iya ada pedomannya Quran hadis itu kan. Iya memang pedomannya iya itu sudah cuman kalau semua tidak cukup waktu sebab bukan sekolah kan kalau sekolah semua kita punya sekolah dari TK sampai universitas. Oh iya tidak bayar tidak di bayar sini? Iya di sini anu sampai SMA universitasnya di Sumbawa SMA dari SD SD-nya di CTS ya anu yayasan kita yayasan sudah ada aktif sudah ada dari hak kasasinya dari pihak lima sudah untuk hal ya biasanya badan hukum ya badan hukumnya ada dari pihak lima hak kasasi itu hukum ya sudah ada aktif larinya dari kejaksaan apa itu terus ada lagi tuh hukumnya ada sudah kita bikin itu gratis tidak bayar siapa yang mau sekolah aja anaknya itu umum atau sekolahnya atau ini kita banyak ke banyak ya agama agama tapi kayak ya saya tidak iya gitu ya iya tidak iya nanti bahasa Inggris ada bahasa Arab ada Jadi nanti kalau sudah tingkat SMA ke atas universitas, dia harus pintar berpidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Sebetulnya dunia tapi tidak model pondok gitu, Tak? Enggak. Oh, di situ gitu enggak ya? Model pondok. Oh, model pondok. Bahkan lebih ketat. Karena masalahnya ini dalam Islam, tapi yang berubah di dunia ini dari Indonesia ya. Di dunia belum ada secara Islam. Orang Islam itu kalau sudah balik, dia istilah taklid, dia dipaksa beramal, berbuat. Kalau sudah balik, mulai dosa. Salah dosa, benar dapat pahala. Salah dosa, benar dapat pahala. Kalau sudah balik, umur 15. Kalau ke bawah ini, salah benar masih longgar. Dan begitu dia dewasa, balik. Tanggung jawab. Nah, rata-rata umum 15-16 lah. Tanggung jawab dia kan terhadap agama. Maka sekolah kita ini, sewaktu dia belum bertanggung jawab, dia harus bersedekah, dia harus berkeluarga, dia harus memikirkan pergaulannya dua. Sebelum sampai ke batas itu, kita setut ini 15 tahun ini, dari SD-nya sampai universitas, sampai sarjananya. Nah, jadi aturannya SD bukan 6 tahun, 3 tahun. Umur berapa? Umur 6 tahun kan? 6 sampai 9. Ya. Kalau di SD ini kan 6 tahun. Ya. 6 sampai 12. Nah, kita enggak bisa. 3 tahun. Kemudian SMP-nya 2 tahun. 11 tahun. SMA-nya 2 tahun. 11, 13 tahun. Universitasnya 2 tahun sarjana. Sehingga dia 15 tahun dewasa. Ya telat-telat. Baiklah, 16 baru terima set ya. Pokoknya ya 15-16 itu lah. Dengan umur 15-16 tahun kemampuan berbahasa Inggris utama. Nah, iya. Oh iya kan dari bawah. Ya kursus 3 bulan dia bisa kalau bahasa. Tapi kayak di Kediri itu 3 bulan kursusnya bahasa Inggris. Nah, kalau kita mau tahun-tahun ya. Tapi kalau pendidikan ya dari kelas 1, 2, 3, 4 ini sekian 11 tahun kan ya. Ya kurang-kurang tapi ada lah. Kalau di Lampung itu sudah sampai SMA-nya tuh ya? Di satu tempat itu, di CTS itu? Enggak, kalau di CTS itu SD-nya saja. Ada sampai umur 6 tahun tadi? 6 tahun sampai 9 tahun. Ya. Mungkin ada yang kelas 10. Ya. Kesananya ke Margodadi, SMP sama SMA-nya. Di Margodadi? Margodadi. Margodadi itu di? Ada 7 hektar kita punya. Wapak. Lampung Selatan? Lampung. Kalau aminnya itu Lampung Selatan, masuk Lampung Selatan. Margodadi, Karangsari. Oh, Karangsari, itu sama ya, jadi Agung. Jalan ke gubernur yang tak jadi itu, jalan. Oh iya, benar. Soal Lampung Selatan itu kan? Jatimulyo. Ah, itu Jatimulyo itu kok. Agung, Jati Agung, apa itu, ah itu kita. Ya. Nah, itu SMP sama SMA-nya. Itu hektar ya? Nah. Banyak ya, beritanya? Ya, satu, baru 1 lah. Baru 2 tahun ini. Tahun kedua, baru 1 tahun. Ya 100 sekian lah, 170 kita baru belakang. Nah, itu ya di situ nak keluar. Dia serama ya? Dia di serama, ada seramanya. Kita kasih tembok. Nah, untuk tahun ke depan lagi, karena belum tamat ini kan baru 1 tahun. Kan 2 tahun. Jadi tahun yang kedua nanti, ini kan baru pertama. Baru universitasnya yang 3-4 hektar itu yang 3-4 hektar di sini juga, di situ juga. Jadi dua universitas sekarang tidak ada satu di Sumbawa karena belum dapat tanah, sekarang dapat. Nah, mau kita bikin dua di Sumbawa satu, jadi orang timur sana ke Sumbawa, misalnya orang bagian barat sini ke sini. Nah, yang sudah berjalan 3 tahun. Universitas sudah 3 tahun. Tapi di sana terus. Bawah, ya? Nah, insya Allah kalau tahun depan. Lulusannya banyak yang untuk dakwah gitu ke daerah-daerah. Islam ini begini. Kalau sudah balik dia taklif istilahnya. Dia punya dipaksa oleh aturan Allah Rasulnya itu untuk berbuat dan kehidupannya dapat beramal bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Jadi caranya begitu tamat dia harus beramal dulu. Mengajarkan ilmu yang dia universitas tadi, tamat, lulus. Dia harus berbakti dulu, coba ajarkan ilmunya kepada yang bawa-bawa dia itu. Dari SD sampai SMA juga dia. 1 tahun. Dia diturunkan dulu sebagai dan jasa dia kan, masa diterima ibu terus nggak boleh. Jadi harus satu tahun itu menjelaskan sikap mau bertani, berkebun, mau beternak, mau berdagang, menurut maunya dia. Nggak harus jadi kiai, enggak, ngapain orang saya jadi kiai semua. Ya nggak bisa, ya ditawarkan. Maka kita nanti tambah banyak perlengkapannya kalau memang dana banyak. Kita ajarkan yang listrik, kita ajarkan yang bengkel, kita ajarkan. Dan sekarang belum, kedokteran juga mau kita ajarkan nanti. Cuma sekarang karena ya namanya sekolah gratis, jadi nggak sekaligus bisa. Cuma caranya gitu, kita punya teman. Kamu bagaimana? Mau ngajar? Setelah satu tahun yang ngajar bagaimana? Mau ngajar terus atau bagaimana? Saya ini tidak cocok ngajarin lah. Mau jadi peternak. Nah, ada teman kita yang peternak. Ya sudah, magang di situ. Ada yang berdagang toko. Ya sudah, magang di situ. Satu tahun, jadi dua tahun cuma sepaktinya. Baru dia boleh berdikari. Kalau langsung berdikari, enggak boleh. Dua tahun ini harus dia mengajar di satu tahun. Kalau keduanya boleh pilih, kalau memang dia bakatnya ngajar, boleh pilih ngajar lagi, ya ngajar. Tapi masih semua harus begitu, ya enggak. Nah, satu tahun itu harus kalau setiap pertama, harus. Kalau nanti dia enggak bisa, ini itu, harus coba dulu. Jadi 17 tahun itu enggak mandiri, tak ya? Harus mandiri, enggak boleh. Saya bilang merdeka. Cara saya menanamkan merdeka itu kayak, saya bilang, itu hidup ini yang atur Allah. Kita tidak bisa menentukan nasib kita hidup ini. Nabi pun tidak bisa menentukan nasib sendiri. Yang hidup ini apa tuh? Kita semua, kalau saya tanya siapa umur 10 tahun mau susah 10 hari, siapa siap susah 10 hari angkat tangan? Enggak ada yang mau. Di dunia ini enggak ada yang mau susah 10 hari. Tapi sekarang yang kita lihat yang susah 10 tahun kan banyak. Masa kita semua tidak susah, apa sudah 10 tahun banyak? Siapa yang ngatur? Allah mau kita. Ketetapan Allah itu ada. Nah, Allah bilang, aku yang memiskinkan orang, hamba aku yang kendaki, aku juga yang mengayakannya. Setuju apa enggak setuju, tetap berlaku. Kita enggak setuju semua. Siapa mau kaya? Saya duluan, kita angkat tangan. Bisa? Enggak bisa. Kalau rajin bisa kaya, rajin bangkrut juga banyak. Sekarang coba contoh ya. Disersional ya, sudah pakai ayat. Ini ada orang, modalnya 5 juta. Dia bikin pabrik roti, bukan pabrik, ya beli ya pengeroti 5 juta, 2 juta untuk beli telur dan terigunya, 3 juta untuk alat. Karena Allah mengayakan, kita tidak tahu ini, bakal kaya dia. Terus 5 juta kan, 3 juta alat, 2 juta telur dan terigu, begitu. Datang orang. Oh ini roti apa? Roti yang warna putih. Tidak ada yang warna merah. Oh iya biasa. Ini warna merah. Nanti tidak ada yang warna hitam. Oh tidak ada yang warna kuning. Jadi akhirnya jadi pabrik. Jadilah kira-kira 2-3 tahun dia pabrik roti. Tadinya belum. Baru alat open apa alat kadarnya. Cuma sekarang mulai. Karena sudah banyak yang pesan kan. Tambah ilmunya kan. Nanti datang lagi. Wah boleh nggak saya jual ini? Yang roti yang kuning ini, kayak apa sana? Kopor, akhirnya 10 tahun pabrik roti terbesar, semua macam roti ada di situ. Yang dicampur kacang ada, yang dicampur gula ada, yang campur kecap ada, yang campur mak. Namanya pabrik besar, jadilah miliar 20 tahun, pamai kan? Terus pernah dengar orang bangkrut nggak? Pailit. Orang pailit itu orang apa? Orang miskin atau orang kaya? Yang kaya terus jadi bangkrut. Betul. Pertamanya kaya. Kenapa setelah melihat pengalamannya banyak, ilmunya banyak, relasinya banyak, modalnya besar, malah bangkrut? Kenapa dari 5 juta tadi yang bangkrut? Coba dipikir. Yang mestinya 5 juta tadi, pengalaman belum ada, roti belum bermacam-macam, langganan tidak ada, belum tentu mau dibeli orang. Tapi kok jadi ini melihat setelah 10 tahun, 15 tahun? Kok setelah pengalamannya banyak, ahlinya banyak, produksinya hebat, pasarannya luas. Kemana bergerak? Apa gunanya ilmu dan modal? Enggak ada kan? Ketentuan Allah yang berlaku. Allah bilang, aku yang mengayakan, aku yang disertai. Setuju enggak? Kalau enggak setuju, mau pelari kemana? Nah, maka kita yang bukan itu yang dikejar. Yang kita kejarnya, jangan mikir kerjaan Allah. Kaya miskin itu kerjaannya Allah kan? Bukan kerjaan kita kan? Kalau kerjaan kita mana ada yang memiskin, satu hari juga enggak mau saya miskin. Itu kerjaannya Allah. Kita mikirin kerjaan Allah, maka stres. Kalau kerjaan bapak kita aja kita mikirin pening kepala, apalagi kerjaannya Allah. Kerjaan kita yang kita pikirin, ini saya dagang ini masuk surga atau neraka, itu yang kita pikirin. Nanti kalau mau kaya ada jalannya. Jalan akan kalau mau miskin ya itu tadi sudah miliar miskin juga. Caranya apa kebakaran kek, apa ditipu orang kah, apa tuh malas kah yang tukang bikin itu, apa nipu kah, apa. Ada seribu satu macam lah, tapi bangkrut. Nah, alasannya rasional semua. Soalnya itu mah berilmu, jadi kita dikasih akal yang bisa dipikir. Ya bagaimana bangkrut, orang dia itu minyak di bank gak sosial, disita, apa itu alasan saja. Yang benar dengan Allah dia bangkrut. Ya, dari 5 juta jadi banyak utangnya juga, tapi kan tidak bangkrut. Nah, karena kerjaan Allah, kita tidak boleh mikirin kerjaan Allah. Kasih dia sama ibu-ibu. Ini banyak ibu-ibu itu tidak tahu kerjaannya Allah. Begitu dia miskin, yang dimarahin, diprototin suaminya. Karena suami juga tidak mau miskin. Kenapa ke Allah diprototin? Dia bilang, Allah yang ngomong aku yang mengayakan sama orang. Ya kalau dimiskinkan Allah aja, prototin apa sana cuma kalau Tuhan. Waduh. Maka saya bilang, dengan selamat-selamatin juga. Kalau dengan yang lain-lain, Pancasila, Uni 45, segala, apa karena Allah itu tidak bisa. Kita beda pendapat kan? Padahal kepentingan hidup kita sama. Cacing 1 meter setahun jalannya, itu juga turunan hidup. Kita tidak tahu mana pantat, mana kepala. Itu juga turunan hidup. Masa kita satu hari ribuan meter, ini tidak diatur oleh orang hidup. Bisa hidup. Merdeka aja kan? Kambing itu tidak bisa diatur oleh orang, kerbau itu tidak pening kepalanya, itu juga turunan hidup. Karena Allah yang hidup kan? Merdeka aja kan? Maka kita sedang hidup ini merdeka itu. Merdeka hidup itu. Nggak usah diatur orang. Oh, kambing juga diatur orang, bisa hidup kok. Kok kita harus diatur orang? Tapi, kalau mau masuk surga, jangan diatur orang. Siapapun kalau ngajak surga, jadi. Jangan harus sabung, jadi. Tapi untuk surga. Kalau untuk dunia apa, diatur orang. Cacing nggak diatur orang, hidup itu. Merdeka. Merdeka. Mendiri. Apa yang dia tahu orang? Tapi kalau kamu mau syahadat dan masuk surga, ah itu janji kalau itu. Orang masuk, kalau masuk neraka, saya bilang, aduh, jangan. Dia tahu orang dapat duit, masuk neraka, jangan. Saya percuma. Ah itu kehidupan sekarang. Nah, itu ibu Allah. Padahal apa? Apa dia kalau kaya terus makannya 13 piring? Enggak. Mungkin kurang 3 piring, enak yang petani ada 3-4 piring. Iya, belum tentu, tidak bisa lebih. Nah, apa bedanya? Mati tuh. Kalau enggak surga mau kemana? Ke neraka. Mending kalau ada nenek moyang kita bapak yang udah mati dan apa pagi-pagi. Cucu-cucu sudah serapan nasi uduk belum? Kalau ada yang gitu ya enak. Ini yang ada eksperimennya. Cuk. Kalau enggak surga ke neraka lah. Untuk apa hidup sekali ini? Nah itu maka Allah bilang bikin itu. Kamu hidup itu untuk mempraktekkan ajaran itu. Itu ibadah. Ibadah itu praktek ajaran Allah itu yang bisa terjadi. Maka sama kodim, kok bisa datang? Pak Isa Sintur, lalu tentara tak bisa senang atau pilih. Rakyat juga atau Pak, kata komandannya. Dengan sedang mobil, rakyat juga Pak. Ya rakyat, tapi tidak sesenang saya kalau TNI. Pokoknya yang kira senyata. Begitu. Saya bilang, soalnya rakyat ini pengecut. Saya kasih tahu, kita ini kan merusak sehingga. Terima kasih apa? Iyalah, kesurga. Maka kita seolah itu Allah Allah, Allah merusak. Nah, terus kita pengen ke surga, kalau perlu mati kan, kalau tidak surga ke neraka. Untuk apa hidup kita kalau ke neraka? Tidak capek-capek, pening kepala, boyokan, sakit perut, mati langsung neraka, untuk apa? Jadi kita lombar. Gitu enggak? Iya. Tapi sekarang begini, Allahu Akbar, hukum Allah diinjak-injak. Ini surganya siapa? Tidak pakai hukum Allah. Tahu jawabnya? Waktu. Bisa siap-siap, kita bisa ngerahin, kita paham. Kalau anggota yang hadir itu, wah senang. Bisa siap-siap, terus bisa paham. Nah itu maka saya itu, ya senang juga sih rakyat datang. Tapi saya itu karena mereka itu takut ditangkap polisi, takut ditangkap TNI. Jadi pada pengecut, saya bilang, kalau mau ngomong kayak saya semua. Ya, bapak itu yang ngomong ke sana, saya tidak punya kesempatan ke dalam. Bapak yang punya kewajiban, dia bilang jangan saya. Maka saya kalau tertaruh datang, polri datang, saya senang. Semua kita tidak bisa, sih bilang mau diapain itu di negeri ini. Kasihan mereka kan. Kita yang pengen masuk surga, tapi tidak berarti kita tidak kasihan sama yang lain. Pembangsa kita, sama kita. Itulah kewajiban orang beriman, menyelamatkan orang lain. Jadi kita ini tidak mau dipaksa-paksa, tidak mau dia. Kita juga tidak paksa orang. Maka kita tidak ada, itu beri-beri, tidak ada ujung pangkal itu, mau kemana itu. Kata Menteri Ketua Menteri Selama waktu mau mulai itu, ini sudah satu hari, malah diumumkan, kita sudah sepakat tidak pakai hukum Islam. Berarti saya terjemahkan kepada warga Ilapa, kata Majelis Ulama ketua yang lama sih di negeri kita ini bilang kita sudah sepakat masuk neraka semua. Enggak pakai hukum yang punya surga enggak dipakai, kata dia mau masuk surga. Bagaimana itu? Kan enggak masuk di akal. Kita masuk rumah orang aja, ada kepala rumah tangganya, ada aturan. Kita masuk, disuguhin nanya enak-enak. Kita enggak sepakat dengan aturan rumah. Kita diusir. Bagaimana kita hidup di bumi Allah ini? Kita tidak pernah bikin tanah sedemikian, bumi Allah. Kok kita tidak sepakat dengan aturan yang bikin? Mau selamat di mana? Itu saya, bagaimana sih orang yang di sini? Karena saya itu mau anu mencolot juga darah itu. Dulu waktu masih bujang itu berontak saya. Saya bisa tambah pengalaman, oh ini salah jalan. Jadi dia lagi perjalanan Nabi, kasih sayang. Nah tapi itu ngomongnya jelas, bukan kasih sayang terus mencele-mencele gitu, ibu jelas ngomongnya, kasih sayang tapi jelas aja. Nah berubah sekarang, maka saya keluar ini tuh angin sedikit. Nanti kalau terjadi apa-apa, kalau saya sudah agak baca-baca kenyataan kan, maka sebelum kejadian tuh saya keluar itu dulu, keluar tanggal 2 Ramadan. Kan kejadian-kejadian ini kan bukan bulan Ramadan, setelah 2-3 bulan dari situ kan, ribut-ribut ini. Nah, saya sudah keluarin itu. Sebenarnya ada tanggal ya, sudah bisa langsung bergerakan. Kira-kiranya kan begitu. Yeah. Wah ini nanti mau lari kemana dia? Akhirnya hari pertamanya, Majelis Ketua, Majelis Ulama mengumumkan kita sepakat tidak pakai hukum Islam. Kita tutup Ahok dengan hukum negara. Jadi kita sepakat. Jadi semua yang berstatus harus super damai untuk kepentingan Pancasila udah 45, udah sedang hukum yang bukan hukum Allah. Teriaknya Allahu Akbar. Teriakannya, tapi Allahu Akbar, hukum kamu tidak kami pakai. Kan? Kita kalau sama orang aja ditepeleng, apalagi sama Allah ini. Ya. Maka kata Rasulullah nanti kalau orang mati, yang pertama diperiksa sholatnya. Kalau dia Allahu Akbar, tapi begitu assalamualaikum Allah kecil lagi, tanggung jawab. Maka sehingga sama kodin tempohari yang datang ini, jika kita jujur begini. Ya tapi tidak harus begitu, cuma kalau kita jujur secara rasional, kita sholatnya gini. Sudah menghadap DPR, MPR, Akbar, ah baru jujur. Kalau kita bilang Allah Akbar, kita bohong. Ganggu-ganggu kerja juga ya. Ya habis mau diapain nih, kita enggak cerita gitu. Nah, terus kita ini tanggung jawabnya bagaimana terhadap agama ini? Ya kita tidak pukul orang kok. Masa saya bohongnya, oh kalau gitu besok anti Pancasila hukum. Masa iya sih? Nah maka kadang-kadang orang curiga sama Ilapa itu sadar tapi tidak berani masuk Ilapa. Takut ditangkap. Saya bilang tidak bisa. Oh gitu cuma ngomong, nanti nanya mau kenapa orang enggak. Dan mustahil sih terlibat juga, masa ditangkap. Tapi orang kampung itu kadang-kadang namanya suka, nah itu tadi. Aturan yang dibuat oleh penguasa, kalau enggak diintimidasi, ditakut-takuti, enggak bisa, saudara, enggak bisa. Nah itulah akibatnya kita mau berarti takutnya sudah duluan. Jadi banyak yang senang tapi mau menjadi warga itu enggak berani. Perasaan itu kuanti berkenaan dengan lain. Padahal kan bukti nyatanya, maka saya kadang-kadang pidato di masyarakat. Saya heran sama masyarakat umat Islam pada umumnya. Yang ngomong yang nggak takut, yang dengar aja takut. Gimana sih bang menjadi orang Islam yang benar? Yang kita ngomong aja nggak takut, kesana kemari nggak dipegang. yang dengar takutnya bukan main. Saya bilang kita ngomong aja nggak bahaya. Masa nguping aja, Pak. Kadang-kadang mereka juga sadar, tapi bagaimana takut kan sudah berpuluh tahun sih. Diajar takut dari nenek moyang kita oleh penjajah itu kan, kurang lebih 100 tahun. Nah itu yang diubah-ubah, Pak ya. Gitu. Ya tapi saya senang kalau selesai kemarin. Iya, ya. Nambah-nambah ilmu, nambah informasi. Kita juga punya informasi kan. Kalau kita nggak tahu situasi juga, ya nanti bagaimana kita bawa. Terima kasih nih kamu kasih terima kasih. Iya. Kenapa tidak diminum tadi? Oh, ya, juga boleh. Nanti siapa boleh? Ayo bawa aja, Pak. Dari sekarang belum ngelak masih pagi. Ya nanti jalan-jalan ngelak ya bisa dibawa. Boleh nomor kartu bisa minta? Nomor 0812 1820 400 777. Nanti nanti masuk sini kan, jadi ada nanti tahu siapa yang nelfon. Iya, nanti kami tahu. Kita kalau berjalan begitu jatuh nggak balik lagi, kalau celaka udah nggak ada guna-gunanya. Walaupun kita bisa terbang ke langit, kan suka ngomong kalau kita bisa terbang ke langit terus kendor kita harum mati masuk neraka juga nggak ada gunanya, apalagi kan juga terbang nggak ada guna-gunanya itu. Kalau kita selamat terserah dari mana semua itu. Jadi kita lagi berjalan pergi meninggalkan dunia. Sebenarnya kita aja. Kita yang sedang berjalan berlomba-lomba pergi meninggalkan dunia, bukan pergi mau ke dunia, bukan. Lah, kalau enggak lewat habis. Enggak ada gunanya. Jadi, Pak ini Pak Rito Bakin sebelumnya Bakin dulu. Pak Rito di sini kan. Gimana ini? Bingung kan? Ini beliau kan jenderal ini dulu kan di bagian pertama dulu kan sedangnya kalau SD bagian sekarang tadi bin, nah sebelumnya kan bagian itu dulu kan Pandito. Ini saya kasih tahu ini. Jadi beliau udah ngomong lagi kan. Wah, banyak masukan saya dapat. Dia mau kesini lagi, kemarin baru pagi itu. Tahu-tahu banyak orang mau datang, beliau tuh luas. Pergaulannya luas semua. Harok-harok sampai ke Timur Tengah, beliau ke sana, ke India, pernah udah dihidari semua. Tapi melihat peristiwa-peristiwa ini, yang mana ini, kan datang kesini. Tahu tadi saya SMS. Oh sudah? Iya. Oh sudah masuk ini. Saya SMS sama saya tadi. Oh iya. Kenal di sini Pak. Oh iya. Bisa berkomunikasi. Ah, mulai. Nama. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya senang. Siapa tahu itu satu waktu gawat kan. Kata Polda sini kalau ada macam-macam di depan telepon kami cepat. Kami asing kabar. Iya, kan ada kantor, kantor di mana aja. Iya. Lucu ya hidup ini kata apa? Hanya kau apa? Tidak ada apa-apa. Paling mati selesai. Iya. Tapi sudah ada minum lagi. Kalau nggak mau juga. Tidak. Oh ya sudah minum lebih banyak. Kalau di pondok itu kategori untuk masuk itu? Anu, umurnya. Umurnya 6 tahun. Kalau telat 7 tahun SD-nya. Lewat dari itu, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa apa-apa, karena 3 tahun. Kalau ilmunya kan matematika, berhitung itu kan, terus kalau kelas 1, terus nanti bahasa Arab, terus nanti Quran, terus nanti apa itu, kehalifahan. sistem kehidupan Islami. Jadi kelas 1 ini kalau Qurannya saja kelas 1 2 juz hafal. Kelas 2 3 juz, 5 juz, kelas 3 umur 9 tahun 9 juz. Jadi 9 juz. Jadi kelas 1 2 juz, kelas 2 3 juz, kelas 3 SD tamat 9 juz. Umurnya 6 tambah 3 9. Atau umurnya paling telat 7 tambah 3 10. Kalau 8 enggak bisa masuk. Nanti ke atasnya 2 tahun dia 9 juz lagi SMP-nya. Kan 30 juz Quran. Ke SMA-nya 10 juz. Jadi 18 tambah 10 20. Universitas tinggal 2 juz. Karena apa ini khusus Quran saja. Kenapa kok mau universitas malah tinggal 2 juz? So gini enggak sempat ngapal banyak. Iya, semakin tinggi. Bagian pekerjaan, bagian ilmu. Jadi kalau hanya ngapal rugi. Kita bilang ini disuruh ngapal ini karena belum begitu balik. Kalau sudah balik suruh ngapal di meja mati ini, dia mendingan taman cabai cabut, kasih orang makan cabai dapat pahala masuk surga. Ngapal nggak dapat. Kita berkurang nggak masuk surga, nggak ada masuk surga apa-apa. Yang masuk surga itu mempraktekkan Quran, mengamalkan Quran. Sekarang kiai-kiai, lu pondok ngapal Quran untuk apa ngapal Quran? Mempraktekkan Quran kan? Yang masuk surga itu mempraktekkan Quran. Cuma karena masih kecil nih, karena belum ada dosanya, kita kesetut supaya hafal. Kalau sudah hafal tinggal praktek, enak. Tidak apa juga, ya nggak apa-apa juga. Yang penting ngamalkan Quran kan? Yang masuk surga itu ngamalkan Quran. Maka kita kejar gini, maka dunia ini belum ada yang baru di Indonesia. Maka di kelas kita ini, mau hafal mau nggak naik terus. Nggak ada yang nggak naik. Soal orang itu kemampuannya lain, Allah bikin orang itu tidak semua kepalanya sama atas. Masa semua orang suruh pintar kayak itu? Ada yang tidak bisa ngapal sama sekali. Tapi kalau dia membuat besi putar-putar, pintar. Nah, maka keahliannya diarahkan. Jadi pas jatuh kerjaan. Iya, jadi kita ini tidak ada naik kelas, turun kelas tidak ada. Nah, umurnya berapa? Kalau dia tamat SD, SD negeri, favorit lah. Dan cerdas lagi, umurnya 12 kan, masuk ke kelas 1 SD kita, masuk kelas 1, bukan kelas 3 nya, kelas 1 nya saja, apa enggak 12? Modalnya apa? Enggak ada. Bahasa Arabnya ada enggak? Enggak ada. Bagaimana mau harus itu? Umurnya sudah 12 lah, ini umur 6 tahun, 7 tahun, perbandingan segitu. Kesananya habis, maka enggak diterima. Maka yang telat enggak diterima. Tapi boleh diterima yang telat, tapi sarannya dia habis mondok. Kalau ada pondok, bahasa Arabnya bagus, agamanya bagus, tapi diuji. Mau masuk di mana? SMP kelas 2. SMP kelas 2, 18 juz. Apa? Wah, apa? Wah, anunya, bahasanya, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, kehalifahannya, tauhid maksudnya. Bisa, boleh. Tapi diuji. Tapi kalau yang dari SD tadi ini enggak diuji. Mau blok on, mau goblok, naik dengan goblok. Naik dengan goblok, enggak apa-apa. Dikejar itu. Karena menghafal itu nanti belajar terus duluan. Enggak usah pakai ngapal-ngapal di meja mati. Jadi hidup itu mah kita hafal ini. Sambil berkumpul ngambil darah kita lihat alam ini kita dapat ini. Belajar terus sampai mati. Tapi belajar sampai begini kalau sampai mati, enggak punya aman. Nongkrong, mendingan tanam singkong, sembilan goreng, kasih orang dapat pahala. Nah ya sudah. Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Ustadz juga ada rombongan ya. Boleh sih nanti akan pasti saya selalu ngomong lagi. Iya. Terima kasih banyak pencerahan. Walaupun luar-luar waktu di waktu sholat jadi juga. Iya. Pokoknya bebas. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam.